حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكاف مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد راعيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي الأعزاء رحمكم الله، salah satu di antara dosa besar yang seringkali dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka adalah uququl walidain, melakukan perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua. Di mana uququl walidain adalah merupakan dosa besar yang bahkan oleh para ulama disebutkan sebagai dosa besar terbesar kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat yang menyebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua, atau kebalikannya, yang melarang perbuatan syirik terhadap Allah dan melarang untuk melakukan sikap durhaka terhadap orang tua. Hampir tak seorang pun di antara kita yang dengan mudah melepaskan diri daripada perbuatan dosa ini. Oleh sebab itu juga dimasukkan di sini salah satu di antara perbuatan dosa besar yang perlu kita jaga-jaga dan pelihara agar tidak dilakukan adalah uququl walidain. Adapun definisi daripada uququl walidain, pengertian apa yang dimaksudkan dengan uququl walidain atau durhaka kepada orang tua disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar hafizahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Al-uquq suduru ma yata'adza bihi al-walidu min waladih min qawlin aw fi'lin. Perbuatan atau perkataan yang bisa menyebabkan, ya, perbuatan atau perkataan seorang anak yang bisa menyebabkan orang tua itu terusik atau terganggu. Itu dinamakan dengan uququl walidain. Ada juga ulama yang memberikan definisi ringan, pengertian ringan bagi uququl walidain dengan menyatakan uququl walidain adalah ihanatuhum wa adamul ihsan ilayhima. Akhwan, ihanatuhuma wa adamul ihsan ilayhima. Melecehkan keduanya, tidak berbuat baik kepada keduanya, wa ta'affuf min fi'lihima, atau mengucapkan ah dengan maksud mengejek perbuatan mereka. Ini salah satu di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama. Yang mana hal itu juga diperjelas lagi misalnya oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kaba'ir ketika dia menyebutkan tentang definisi uququl walidain. Yang definisi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ini bentuknya adalah definisi aplikatif yang langsung dalam bentuk perbuatan nyatanya, tindak nyatanya. Yang dimaksudkan dengan uququl walidain kata beliau adalah meninggalkan salah satu di antara tiga kewajiban. Meninggalkan salah satu di antara tiga kewajiban kepada kedua orang tua. Yang pertama, menaati perintah mereka. Ta'atuhuma fima amara bih. Yang kedua, memelihara harta yang mereka amanahkan. Yang ketiga, al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Jadi apabila kita melakukan salah satu di antara ketiganya ini, berarti kita telah melakukan uququl walidain. Yang pertama, ketika orang tua memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan, yang meskipun perbuatan itu dalam ukuran hukum secara umum tidak wajib. Orang tua misalnya nyuruh beli sesuatu, ya, membeli sesuatu di warung si fulan, itu hukumnya bukan wajib. Boleh-boleh aja. Tapi ketika orang tua memerintahkan perbuatan tersebut, kala itu menjadi wajib. Apabila dilanggar, maka kita telah melakukan uququl walidain. Selama perintah tersebut tidak merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memelihara harta yang diamanahkan oleh orang tua kepada seorang anak. Orang anak yang diberikan oleh orang tua itu kelapangan di dalam harta, diberikan apa sumbangan, sokongan atau bisa juga bantuan, bahkan mungkin juga termasuk nafkah dari orang tuanya, itu wajib dipelihara. Harus dibelanjakan sesuai yang diinginkan oleh orang tua atau sesuatu yang diridhoi oleh orang tuanya. Apabila kita menyumbangkan kepada hal-hal yang ternyata itu tidak diridhoi oleh orang tuanya, meskipun pada dasarnya perbuatan itu bukan perbuatan haram, untuk beli ini malah kita belikan untuk sesuatu yang lain, itu bisa merupakan uququl walidain. Apalagi kalau sampai kepada tingkat menggunakan uang tersebut dalam jalan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini dosanya akan semakin besar. Orang tua ngirim duit sama kita untuk biaya ayahnya belajar, mana kita gunakan untuk masuk ke bioskop, ke klub dan sebagainya. Pada saat itu dosa yang kita tanggung dua. Pertama, jurusannya kepada Allah, karena kita telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Kedua, kepada orang tua. Pada akhirnya juga harus berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu karena kita melakukan uququl walidain. Tidak amanah dan menjadi harta yang dititipkan kepada kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada keduanya, tempatkan perhatikan yang menjadi kebutuhannya. Ya, baik kebutuhan duniawi maupun ukhrawi. Salah satu di antaranya kita tinggalkan, kita sudah berbuat baik kepada orang tua tapi enggak amanah menjaga hartanya. Kita sudah ukhuwah. Kita menjaga amanah dengan baik. Kita sudah berusaha istilahnya menaati perintah-perintah mereka, tapi kita kurang memperhatikan kebutuhan mereka, baik duniawi maupun ukhrawi. Pada saat itu kita juga telah melakukan perbuatan uququl walidain. Waqad naha asy-syari'u al-hakimu 'anil uquq ashadda an-nahy. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Janganlah kamu katakan kepada kedua orang tua uff, ah, dan janganlah kamu bentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya itu qawlan karīmā, ya, perkataan yang mulia. Ini dijelaskan dari para ulama wa ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan qawlan karīmā itu satu tingkat di atas qawlan hasan. Jadi harus dibedakan antara qawlan hasana, perkataan yang baik, dengan qawlan karīmā, perkataan yang mulia. Seorang memanggil ayahnya abi, dalam bahasa Arab itu sudah baik. Di sana ada perkataan yang lebih mulia, misalnya ya abati. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, meskipun sudah tahu bahwa orang tuanya itu adalah seorang musyrik, tapi beliau tetap menegur orang tuanya dengan ucapan ya, ya abati, dengan panggilan yang penuh sopan santun. Ini salah satu bentuk diantara ucapan qawlan karīmā. Mungkin untuk orang lain itu sudah baik, tapi bagi orang tua itu perlu diperbaiki lagi. Dan ini konteksnya baik itu dalam masalah duniawiyah, sampai kepada al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dia dalam konteks mau melarang orang tuanya melakukan perbuatan, perbuatan syirik lagi. Tapi bahasa yang diucapkan oleh Ibrahim adalah sebaik-baiknya bahasa yang diucapkan kepada orang tua, dengan bahasa yang lembut. Nah, bahkan beliau masih memberikan kesempatan kepada orang tuanya kalau seandainya dia mau kembali, ya niscaya beliau akan senang sekali. Tapi ternyata ketika orang tuanya sudah memberikan batas misah antara dia dengan dengan diri orang tuanya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengharuskan Ibrahim untuk bersikap bara, ya. Menjauhkan rasa cinta, menjauhkan ini simpatinya kepada orang tuanya tersebut. Ya, meskipun dalam kehidupan dunia, ya, wasahibhuma di dunia ma'ruf. Tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Semoga kamu kuberitahukan tentang dosa besar yang paling besar. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain. Dan dalam hadis yang lain, salatatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah. Tiga orang yang tidak akan ditoleh oleh Allah sedikitpun pada hari kiamat nanti. Al-aq liwalidaihi, orang yang berbuat durhaka terhadap orang tua. Al-mar'atul mutarajjilah, wanita yang kelaki-lakian, tomboy atau menyerupai laki-laki. Wadayyif, ya, lelaki yang tidak, suami yang tidak memiliki sifat cemburu kepada istrinya ketika istrinya berbuat maksiat, terutama zina. Khos kalian fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain, Nabi bersabda bahwasanya tidak akan masuk ke dalam jannah Allah, demikian maknanya. Al-aq liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Al-mudminu 'alal khamar, orang yang kecanduan minum khamar. Wal mannan bima a'ta, orang yang menyebut-nyebut kebaikan yang telah dia berikan kepada orang lain. Dan banyak lagi hadis lain yang menyebutkan tentang dosa, besarnya dosa kepada kedua orang tua. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir khususnya akan kita dapatkan, ya, di antaranya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keharusan berbuat baik kepada orang tua, sampai kepada kisah-kisah Israiliyat. Memang sebagian di antaranya ada yang jelas kesahihannya karena ada syahid atau dalil penguat dari hadis, ada kisah-kisah yang tidak bisa langsung kita percaya dan tidak kita dustakan, ya. Jadi kisah seorang yakni di masa Nabi Sulaiman, ya. Wah, Nabi Sulaiman pernah dikabarkan di tengah laut sana ada seorang yang Allah berikan tempat yang tidak bisa sentuh oleh setan, ya, karena dia telah melakukan satu perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya dari kalangan jin untuk mendekati tempat tersebut. Kalau perlu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman supaya bisa melihat bagaimana bentuk orang tersebut. Dalam kisah Israiliyat ini yang tidak harus kita, yang tidak boleh kita imani langsung dan tidak boleh kita dustakan, termasuk Israiliyat. Ya, akhirnya dalam kisah tersebut tak seorang pun mampu mendekati tempat itu. Baru setelah itu ada seorang yang mengusulkan kepada Nabi Sulaiman bagaimana kalau dia berdoa kepada Allah supaya Allah munculkan dia di hadapan Nabi Sulaiman. Ini dia berdoa, dikabulkan Allah, munculkan tempat itu. Di tempat itu berupa semacam kaca, dia berada di tengah-tengahnya. Ya, ya, setelah itu sampai di hadapan Nabi Sulaiman, ya, dia mohon, dia minta laki-laki ini untuk berdoa lagi kepada Allah agar dibukakan pintu kaca tersebut. Dan dibukakan pintu kacanya, keluarlah orang ini, nah, dari tempat tersebut. Ya, tempat yang demikian indah sekali, belum lagi wewangian yang tidak pernah dicium oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bertanya kepada dia, kenapa kamu sampai mendapatkan kebaikan yang seperti ini? Lalu dia ceritakan, aku punya dua orang tua, kisahnya begitulah. Ya, pertama, bapaknya yang dia rawat sampai meninggal. Sebelum meninggalnya dia mendoakan, ya Allah, berikanlah anakku ini umur yang panjang sekali. Karena rupanya sampai bertemu dengan Nabi Sulaiman itu sudah 500 tahun. Nah, setelah meninggal ayahnya, meninggal ibunya, dirawat lagi sampai ibunya mau meninggal dunia dan berdoa, ya Allah, berikanlah dia tempat yang tidak disentuh oleh jin dan setan. Karena Allah memberikan tempat. Ini kisah-kisah yang kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir akan banyak sekali, ya, meskipun sebagian diantaranya tidak boleh langsung kita percaya, tapi paling tidak, ya, kisah-kisah tersebut hanya itu menggambarkan, ya, secara umum bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan birrul walidain, dan kebalikannya, ya, betapa besar dosa yang Allah berikan kepada orang yang melakukan hukukul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yang ketiga, syirik, kemudian uququl walidain, yang ketiga syahadatuz zur. Persaksian palsu. Di sini penulis menyebutkan firman Allah surah Al-Furqan ayat 72. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dalil ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada dasarnya bukan merupakan dalil yang menunjukkan diharamkannya syahadatul zur atau persaksian palsu, meskipun banyak ulama yang menyebutkan hadis ini ketika membahas tentang syahadatul zur. Dan hadis ini menyebutkan firman ini, ya. Karena firman Allah ini atau ayat surah Al-Furqan ayat 72 ini makna yang sebenarnya tidak sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian orang. Kita bacakan dari pertama, ya. Walladzina la yashhaduna zur. Ini sering ditafsirkan dan orang-orang yang bersaksi dusta. Ini padahal dari tinjauan tafsir dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah maupun dari sisi bahasa itu salah. Karena kata yashhadun, ya, itu artinya hadir, datang di satu tempat, menghadiri, gitu. Kecuali apabila diimbuhi dengan kata bi, yashhadun bi, itu baru artinya, menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Kecuali kalau yang diinginkan adalah bukan menjadi saksi, tapi mengucapkan persaksian, mengucapkan pernyataan, afwan, bukan mengucapkan persaksian, mengucapkan pernyataan seperti ucapan seorang ashadu Allah. Ashadu ini artinya mengucapkan pernyataan. Kalau saya berkeyakinan begini, bukan persaksian karena saya melihat sesuatu begini, beda, ya. Saya menjadi saksi bahwa dia memang melakukan perbuatan itu atau kebalikannya dia tidak melakukan perbuatan itu. Itu artinya menjadi saksi. Dan itu yang ditafsirkan orang berkenaan dengan firman ini. Padahal dalam bahasa Arab tidak ada. Ya, ada arti menyatakan keyakinan, pernyataan itu asyhadu begini, atau dalam arti hadir. Dan demikian yang dimaksud di sini. Arti walladzina la yashhaduna zur itu orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, di antaranya disebutkan oleh para sebagian sahabat bahwa yang dimaksudkan perbuatan dosa di sini adalah hari-hari raya orang di luar Islam atau acara-acara yang di dalamnya itu ada kemaksiatan. Itu arti daripada alladzina yashhaduna zur. Namun demikian, persaksian palsu itu haram jelas berdasarkan banyak firman Allah Subhanahu wa taala secara umum maupun khusus, ya. Secara khusus yaitu adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang dosa melakukan persaksian palsu yang akan disebutkan di antaranya oleh penulis di bawah nanti. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, meskipun dalam bentuk lebih umum, Allah berfirman, "Fajtanibu rijsa minal awthan," jauhilah berhala-berhala yang najis, "wajtanibu qaula zur," dan jauhilah perkataan dusta, ya. Secara lebih umum termasuk di antaranya adalah menjadi saksi palsu. Demikian juga di dalam hadis Nabi pernah bersabda ketika menyebutkan tentang dosa besar yang paling besar, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu kuberitahukan dosa besar yang paling besar lainnya setelah syirik, setelah berbuat durhaka kepada orang tua, yaitu qaul zur au syahadatuz zur. Ya, berkata dusta atau melakukan persaksian palsu. Ini termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi saksi palsu. Karena di dalam Islam saksi itu menjadi titik tolak diberlakukannya hukum hudud pada banyak masalah. Di situ akan berlaku kebenaran vonis terhadap seseorang atau kekeliruan vonis terhadap seseorang. Orang yang berzina misalnya, ya. Pada dasarnya menghukum orang dengan rajam, ya, menghukum orang dengan rajam itu tentu diharamkan kecuali dengan hak-hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hak-hak ini harus betul-betul pasti. Oleh sebab itu Islam memberikan persyaratan yang berat. Istilahnya kalau menurut penjelasan ulama, lebih baik seorang itu salah di dalam tidak menghukum orang yang salah daripada salah menghukum orang yang tidak salah. Itu kaidah, ya, kaidah dalam usul fikih. Orang itu berzina, tapi tidak cukup syarat sehingga tidak dihukum, itu lebih baik biar dosanya itu dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia merasa takut, ya dia langsung datang dan mengakui berzina agar dirajam atau dijilid kalau dia belum menikah. Tapi kalau dia mau menahannya, silahkan dia tahan siksa itu di hadapan Allah. Tapi kalau sempat orang itu disiksa sementara tidak memenuhi persyaratan persaksian misalnya, akhirnya seorang yang tidak salah dihukum, ini akan lebih berat lagi apa kenyataan yang akan terjadi. Orang enggak salah kok dirajam sampai mati atau dijilid sampai semaput dan sebagainya. Dan sebab itu Islam memberikan persyaratan berat. Empat saksi yang harus melihat langsung perbuatan zina. Nah, persyaratan yang berat ini apabila dilanggar dengan perbuatan ini dinamakan dengan persaksian palsu. Empat orang langsung ngaku kami melihat, para belum pernah melihat. Bisa dibayangkan besarnya. Allah telah memberikan dinding pembatas antara yakni kesalahan di dalam menghukumi ya, di antara kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan persyaratan yang berat. Yang persyaratan ini dilanggar dengan satu perbuatan, berarti perbuatan ini merupakan dosa yang amat besar sekali. Ya, juga termasuk misalnya dosa mencuri atau yang lainnya yang membutuhkan persaksian. Apabila persaksian itu dilakukan dengan kepalsuan, maka bisa dibayangkan bagaimana hukum-hukum syariatnya akan hancur. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sampai kepada bentuk persaksian saja ya, mengolah data sampai berubah di hadapan hakim sehingga akhirnya timbul kesimpulan hukum yang berbeda, ini sudah satu perbuatan dosa. Nabi SAW telah menyebutkan innakum taqtasimuna alayya fala'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd. Mungkin ada di antara kamu yang mengadu kepadaku, kata Nabi. Lalu salah seorang di antara kamu lebih pintar mengolah ucapan di hadapan diriku daripada yang lain. Sehingga dia menangkan perkara padahal dia dalam keadaan salah. Faman akhadtu lahu min haqqi akhihi syai'an, barang siapa yang aku berikan hak yang sebenarnya merupakan hak saudaranya, maka hendaknya dia jangan menerima. Fala ya'khudhu, jangan dia menerima. Sesungguhnya aku telah mengambil bagi dirinya itu qit'atan minannar, potongan dari api neraka. Nah, di sini menunjukkan pertama bahwa Nabi sebagai manusia biasa juga menghukumi manusia sebagaimana zahir. Al-hukmu ala zahir, Allahu yatawalla sarair. Hukum itu berdasarkan zahir, Allah yang akan mengurus masalah batin. Dia Nabi saja juga bisa orang mengadu kepada dia kemudian membolak-balikkan kata sehingga akhirnya dimenangkan padahal dia salah. Yang kedua, besarnya dosa orang yang membolak-balikkan ucapan untuk memenangkan perkara. Itu untuk orang yang langsung. Bagaimana lagi kalau orang itu menjadi saksi atas perbuatan orang lain yang seharusnya tidak dikenai hak, jadi dihukum. Yang tadinya perlu dihukum jadi enggak. Ini sudah bisa kita bayangkan bagaimana besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selanjutnya dalam salah satu hadis sahih disebutkan syahid zur la tazulu qadamahu hatta yujib Allahu lahu an-nar. Orang yang melakukan persaksian dusta itu tidak akan bergerak kakinya. Ya. Di akhirat nanti sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia untuk masuk ke dalam nar. Ini termasuk nasul wa'id, itu nas yang menunjukkan ancaman ya. Nasul wa'id itu adalah nas-nas yang apabila disebutkan pada satu perbuatan menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Ancaman neraka, ancaman siksa. Dan nasul wa'id ini bukanlah menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu pasti akan terkena ancaman itu. Sebagaimana yang diyakini oleh orang Mu'tazilah. Ya, orang yang kena ancaman demikian apabila melakukan perbuatan itu pasti masuk neraka. Nah, itu tidak demikian. Tapi ini merupakan nasul wa'id. Dia bisa terkena ancaman tersebut. Tapi dosa ini bisa saya diampuni Allah lewat taubat, datangnya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala atau doa anak yang soleh. Dan banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan orang itu terlepas dari siksa tersebut. Tapi dia bisa terkena siksa tersebut. Ya, dengan melakukan perbuatan itu. Meskipun masalah menyiksa atau enggak itu dikembalikan kepada Allah. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Meskipun pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang diucapkan oleh seorang sampai yang tertitik di dalam hati. Ya, seperti disebutkan dalam akhir-akhir surah Al-Baqarah. Ya, sampai para sahabat ketika mendengar ayat tersebut langsung, aduh, kalau begitu bagaimana? Kami ini mau berbuat, kalau semua yang ada di dalam hati kami, yuhasib kum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Nabi mengatakan, setiap turun firman Allah, kamu enggak usah ya, mengemukakan keberatan kamu. Sudah, katakan saja sami'na wa atha'na. Ya. Meskipun para sahabat menyadari perbuatan-perbuatan yang amat sulit mereka lakukan. Bagaimana seorang itu yang punya keinginan untuk melakukan satu perbuatan ternyata tidak jadi, kok sampai dihisab oleh Allah, kan berat sekali. Tapi mereka tetap mengatakan sami'na wa ata'na, sampai lidah mereka itu sudah terbiasa, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Setelah itu. Jadi segala yang akhirnya, ya, ayat yang pertama itu mansukh ma'nawiyan, ya, secara makna mansukh, artinya tafsirnya berubah. Yang asalnya yuhasib itu betul-betul dihisab, kemudian makna di sini adalah, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu akan menjadi bahan agar kita itu disiksa atau tidak? Jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ghafiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nabi SAW pernah bersabda, man husiba uzdib, barang siapa yang dihisab dia pasti akan diazab. Kita lihat dari konteks saya tadi, segala yang kita lakukan yang zahir maupun yang batin termasuk yang terletik dalam hati pasti akan dihisab Allah, berarti pasti disiksa. Itu juga yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana ya Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada di antara mereka yang dihisab tapi dihisab dengan ringan dan tidak diazab oleh Allah. Yang dimaksud dan kata-kata hisab di situ bukan hisab yang sesungguhnya, tapi hanya ditunjukkan apa? Amal perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, demikian juga orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu, dia akan diperlihatkan perbuatan dosanya. Apabila dia termasuk orang-orang yang akan diazab, dipersulit hisabnya itu sehingga dia akan mendapatkan siksa Allah. Tapi bagi orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan setelah itu, setelah diperlihatkan, Allah langsung berkata, bagaimana? Bagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, Kitabul Mazalim. Apakah kamu semua merasa takut dengan yang kamu lakukan? Kami menganggap sudah tidak ada jalan lain, ya, yang keselamatan kecuali dengan kembali kepadanya. Lalu Allah berfirman yang maknanya, kuampuni bagi kamu seluruh dosa-dosa kamu. Ya. Jadi sekali lagi, seluruh nas-nas wa'id yang menceritakan tentang ancaman neraka itu adalah ancaman bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut akan bisa dimasukkan ke dalam neraka. Ya, akan berkesempatan untuk masuk ke dalam nar, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meskipun perbuatan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, misal dengan bertaubat secara khusus atau karena hal-hal yang lain. Ya, bukan demikian, maka ampunan Allah yang demikian itu menyebabkan seorang hamba itu semakin berbuat dosa. Justru berkebalikan, harus mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Mengingat semua itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kufur dan macam-macamnya. Salah satu di antara dosa besar adalah kekufuran atau perbuatan kufur. Di mana kufur secara bahasa artinya adalah at-taghtiyah. Ghatta yughatti taghtiyah. Ya, kalau ada sebagian orang yang mengatakan kafara asal katanya adalah tayyara, menerbangkan, itu tidak ada secara bahasa, ya. Itu arti yang dibuat-buat. Tapi yang benar kata kafara secara bahasa artinya adalah ghatta yughatti taghtiyatan, yang artinya menutup. Orang yang kufur itu orang yang sudah tutup hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, kufur itu adalah lawan kata daripada iman. Ya, sebagaimana iman itu memiliki cabang-cabang, maka kekufuran juga memiliki cabang-cabang. Yang masing-masing cabang-cabang itu dikatakan dengan kekufuran, meskipun artinya bukan kufur itu sendiri. Ini seperti yang saya sebutkan kepada sebagian ikhwan tadi, bahwa kata saghir dalam bahasa Arab apabila dilengketkan kepada satu sifat itu bisa menunjukkan bahwa dia bukan termasuk sifat itu sendiri, tapi yang merupakan sarana yang membawa kepada sifat itu. Misalnya dikatakan kufur asghar, kufur kecil, itu bukan kufur yang berarti kafir, keluar dari Islam, tapi perbuatan yang bisa membawa kepada kekufuran. Karena bisa membawa kepada kekufuran atau merupakan cabang kekufuran, maka dinamakan dengan kufur asghar. Itu nanti akan kita bahas dalam pelajaran ini. Jadi kufur itu memiliki cabang-cabang, sebagaimana keimanan juga memiliki cabang-cabang. Apabila cabang-cabang keimanan itu dilanggar, bukan berarti iman yang asalnya ini akan runtuh, tapi berkurang kualitasnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, wa al iman itu yazidu ya wa yanqus, yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi, bisa tambah bisa kurang, dengan maksiat bertambah iman, dengan maksiat berkurang iman, dengan ketaatan bertambah keimanan. Wallahu a'lam. Adapun arti lain daripada kufur secara khusus, tadi sudah dikatakan kufur adalah merupakan lawan daripada iman. Artinya secara khusus adalah al-inkarul muta'ammidu lima jaa bihi syar'u wa 'ulima min ad-din bid-darurah. Mengingkari dengan sengaja ajaran syariat atau ajaran agama yang sudah menjadi aksioma di kalangan kaum muslimin. Ya, mengingkari satu ajaran agama atau ajaran Islam yang boleh dikatakan setiap orang Islam itu sudah mengetahuinya, kecuali orang-orang mu'alaf yang mungkin yang baru masuk Islam. Ya. Orang Islam dalam tingkatan nalar yang wajar, sudah akil balik, itu saya sudah mengetahuinya. Di wajibnya salat, ya, haramnya khamar, dan lain-lain. Ini apabila diingkari dengan sengaja, maka dia merupakan kekufuran. Yang kekufuran ini dalam arti keluar dari Islam. Tapi kekufuran itu menurut para ulama ada dua. Ada yang dinamakan dengan kufur akbar, itu kufur yang sesungguhnya. Dan ada yang dinamakan dengan kufur asghar. Sama juga dengan syirik, kufur akbar itu konsekuensinya adalah menyebabkan orang itu kekal dalam neraka, kekal di dalam nar. Sedangkan kufur asghar itu yang menyebabkan seorang itu terkena ancaman siksa meskipun tidak masuk dan neraka selama-lamanya. Ya, di antara bentuk misalnya kufur asghar, ucapan Nabi SAW, "Itsnani fi ummati hum bihima kufur." Ada dua perbuatan di kalangan umatku yang menyebabkan mereka itu kufur. Yang pertama, at-ta'nu fi nasab, mencela nasab. Yang kedua, an-niyahah alal mayyit, meratapi mayat. Nah, dua perbuatan ini jelas merupakan perbuatan dosa. Tapi tak seorang pun di antara ulama dari kalangan ahli sunnah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan ini keluar dari Islam. Karena sekuat-kuatnya pendapat di antara para ulama, di antara perbuatan yang menyebabkan orang sampai bisa kufur dari perbuatan lahir adalah meninggalkan sholat. Ini sekuat-kuatnya pendapat atau sekeras-kerasnya pendapat. Seperti yang diriwayatkan dari sebagian sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kunna la nara amalan tarkuhu kufrun illa sholat. Kami tidak memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan orang bisa kafir kecuali sholat. Jadi segala perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung kekufuran, ya secara nata sebagaimana yang disebutkan di dalam kiraat Quran maupun sunnah, kekufuran-kekufuran disebutkan di dalam hadis itu, ini maksudnya adalah kufur amali atau kufur asghar. Seperti juga dalam sabda Nabi SAW, "La tarju'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kamu menjadi orang-orang kafir sepeninggalku, di mana sebagian di antara kamu itu memenggal leher sebagian yang lain. Jadi orang yang istilahnya membunuh sesama muslim itu dihukumi kufur. Tapi kekufuran itu bukan kekufuran keluar dari Islam. Seperti disabdakan Nabi SAW, "Sibabul fisq wa qitaluhu kufur." Ya, mencaci seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuh seorang mukmin itu adalah kekufuran. Yang dimaksud kekufuran di sini adalah kufrun asghar. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksudkan dengan pembagian ulama bahwa kufur dibagi menjadi dua. Yang pertama kufur akbar, itu kufur yang menyebabkan orang keluar dari Islam secara mutlak. Ya, yang kedua kufur yang tidak menyebabkan orang itu kafir. Jadi dia berdosa dan layak mendapatkan ancaman dosa. Dan itu banyak di dalam contoh-contohnya yang akan kita sebutkan pada topnya insyaAllah. Ini yang benar. Itu salah. Dan selanjutnya pembagian kufur besar. Ya. Para ulama ridwanallahu alaihim ajma'in menyatakan bahwa perbuatan kufur besar juga bermacam-macam corak atau bentuknya. Yang pertama adalah kufur takdzib. Kufur dalam artian mendustakan, tidak mempercayai. Ini kufur yang sering dilakukan oleh para umat nabi-nabi terdahulu, yaitu i'tiqad kadzibir rusul. Ya, adanya keyakinan bahwa nabi itu berdusta dengan perlakuan sebagai nabi. Dan bentuk kekufuran yang semacam ini sedikit jumlahnya di kalangan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir termasuk di antaranya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani di zaman nabi juga tidak menganut kekufuran semacam ini. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka sudah mengenal nabi seperti layaknya mereka mengenal anak mereka sendiri. Walamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka ajaran yang mereka sudah kenal, mereka justru kufur. Ya, sedikit orang itu yang melakukan kufur takdzib. Fa inna Allah ayyada rusulah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada rasulnya dengan sokongan mukjizat, dengan bantuan berupa bukti-bukti yang nyata, hujah yang jelas. Sehingga jarang di antara mereka itu yang melakukan kekufuran itu karena apa? Karena betul-betul mendustakannya. Sedikit di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 33. Fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi mereka itu mendustakan karena mereka itu berbuat zalim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kufrul iba atau istikbar. Kufur karena ketakaburan. Kufur karena ketakaburan. Itu kekufuran seperti yang dilakukan oleh iblis. Ya. Iblis itu bukan mendustakan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik pencipta. Bahkan iblis itu dalam soal ini apa sebenarnya pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih beriman daripada orang beriman sesudahnya. Karena dia langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa keimanan dengan adanya Allah. Tapi itu tidak cukup membawa dirinya menjadi beriman. Dia kafir karena melakukan kufur istikbar. Ya, yang kufur istikbar ini sampai mengeluarkan apa istilahnya keinginan iblis untuk mengajukan tantangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fabima aghwaitani? Tantangan iblis kepada Allah. Karena kamu menyesatkan saya. Kan bahasa kasarnya begitu. Nah, fabima aghwaitani? La ughwiyannahum ajma'in, dan dia aku akan menyesatkan manusia semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba kamu yang terpilih. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nama yang lain kamu tidak akan dapatkan sebagian besar mereka itu bersyukur. Jadi sebagian besar mereka itu tidak bersyukur kepada kamu. Wala atiyannahum min baini aydihim, baru dirinci. Ya, karena aku datangi mereka dari depan. وَرَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ya. Jadi akan aku datangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Kebanyakan mereka niscaya tidak akan pernah bersyukur kepadamu. Ini janji iblis yang dikumandangkan dengan sikap sombong di hadapan Allah. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. Karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku. Ganti aku akan menyesatkan hamba-hambamu. Semua itu diucapkan iblis bukan karena dia mengingkari Allah. Padahal dia benar-benar mempercayainya. Demikian juga yang dinyatakan oleh Fir'aun. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Ya, dalam surat An-Naml ayat 14. Fir'aun itu seolah-olah tidak mempercayai apa yang dibawa atau yang diajarkan Nabi Musa dan Harun. Padahal sebenarnya dia telah mempercayainya. Wastayqanatha. Dia dan para pengikutnya itu, para pengikut Fir'aun, sudah meyakini tentang kenabian Nabi Musa. Jadi mereka mengingkarinya karena sikap takabur mereka. Allah alam. Kemudian juga di dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 47, ketika Fir'aun dan kaumnya berkata, anu'minu libasharaini mislina, ya, apakah kami akan beriman dengan dua orang manusia yang sama dengan kami? Wa qawmuhum lana abidun, padahal kaumnya, kaum kedua orang ini adalah penyembah-penyembah kami. Ini ketakaburan yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan yang serupa, yaitu tentang kufur istikbar ini. Di antaranya surat Ibrahim ayat 10, surat Asy-Syams ayat 10, Al-Baqarah 89, Al-Baqarah 146. Kemudian selanjutnya kufur i'rad. Kufur berpaling. Ya, kufur karena berpaling. Ya, mereka yang sadar bahwa apa yang diucapkan Nabi itu adalah benar, tapi mereka sengaja berpaling, menjauhkan diri dengan anggapan, dengan cara itu dia enggak akan terpengaruh. Ya, padahal dia sudah tahu bahwa dirinya itu kalau mendengar ucapan Nabi pasti akan menerima. Ya, ya, orang yang menghindari tantangan orang karena tahu kalau saya berantem pasti kalah. Ya, ya, baik. Ya, tidak supaya enggak ketahuan saya mengingkarinya. Padahal secara pribadi dia telah mengaku bahwa dirinya pasti akan kalah kalau berantem sama dia. Jadi kalau dia mendengar ucapan Nabi pasti akan terpengaruh, ya. Karena yang diucapkan adalah kebenaran. Mereka sengaja berupaya untuk tidak mendatanginya, berpaling darinya. Ini adalah kufur orang-orang ilhad, orang-orang ateis, ya, terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang sekuler, ya, kemudian juga termasuk orang komunis secara umum, ya, dan pecahan-pecahannya. Mereka itu pada dasarnya orang-orang ateis dan segala macam sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu bahwa pencipta itu tidak ada. Ya. Terkadang datang di dalam hati mereka itu keyakinan asal yang merupakan fitrah mereka. Itu langsung mereka bantah sendiri. Ya, mereka bantah sendiri supaya keyakinan tersebut tidak diyakini. Tapi dia tidak bisa mendustakan dirinya sendiri. Ya. Sampai ada satu kisah seorang profesor di Mesir, ya, orang ateis tapi dia itu mengadakan ceramah, ya, panjang lebar untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada. Tapi setelah dia itu membuat yakin, ya, orang-orang yang di apa yang diceramahnya pulang ke rumah, dia sendiri yang putar sana otak putar sini karena bingung sendiri, kemudian bunuh diri, ya, karena nggak mampu memecahkan persoalan tersebut. Ya. Jadi terangan yang dia sampaikan kepada orang lain itu sebenarnya tidak diyakini sendiri. Karena memang itu, dan kekufuran yang semacam ini juga tidak hanya berlaku pada masalah kekufuran terhadap adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa berlanjut kepada kekufuran-kekufuran yang lain. Misalnya untuk sebagian orang yang mengkufuri misalnya hadis-hadis, sebagian hadis-hadis Nabi SAW. Atau orang Ahmadiyah yang mengkufuri kenabian Nabi SAW. Kalau Mu'tazilah dan yang lainnya yang tidak menerima keabsahan hadis-hadis Ahad dan lain sebagainya. Mereka yang mengukuri hadis apa tidak mempercayai hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim dengan berbagai macam alasan sampai akhirnya hanya menyisakan sekitar 800 hadis. Ya, itu dinyatakan oleh sebagian kaum Mu'tazilah modern, ya, yang Mu'tazilah. Itu pada dasarnya kalau mereka merenungi ajaran itu atau paling tidak kalau mereka berpikir itu akan muncul keyakinan mereka yang dengan sendirinya. Itu pertanyaan yang pernah diungkapkan seorang ulama kepada orang-orang yang mengingkari sebagian sunnah hadis ahad itu. Ya, karena hadis Bukhari itu banyak, hadis-hadis ahad itu yang kalau dikumpulkan jumlahnya sampai ribuan, ya, tentang masalah-masalah akidah dan sebagainya hadis ahad. Kalau tidak diterima hadis-hadis tersebut, bisa dibayangkan hadis yang tersisa dari hadis Bukhari itu cuma mungkin berapa ratus hadis saja. Mereka bisa enggak punya keyakinan apa-apa nanti. Ya, ternyata kalau ditanyakan kepada mereka dan didesak, mereka itu akan berkelah. Ya, misalnya untuk satu perbuatan yang mereka sudah biasa melakukan. Nah, kalau perbuatan ini bagaimana? Ya, hadis ini juga hadis ahad. Misalnya mereka yang mengingkari hadis ahad untuk akidah dan syariat, itu banyak hadis-hadis tentang sholat, di antaranya tentang rakaat-rakaat sholat dan sebagainya, itu yang hadis-hadis ahad. Kalau mereka ditunjukkan semacam itu, wah, ini kan sudah masalah yang menjadi kesepakatan kaum muslimin. Mereka berkelah. Mereka tidak sadar bahwa banyak di antara masalah akidah sebenarnya sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin pada asalnya. Cuman para kaum sebagian kaum muslimin mungkir, akhirnya menjadi bukan kesepakatan lagi, seperti misalnya kesepakatan tentang turunnya Mas Dajjal dan sebagainya itu dahulu yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, ya. Cuma banyak yang ingkar, ya. Akhirnya jadi enggak menjadi kesepakatan lagi. Ya, demikian juga dalam masalah yang lain, ya. Kalau makin banyak orang yang mengingkari ajaran Islam ini, model mereka makin lama makin banyak yang tidak menjadi kesepakatan. Akhirnya apa yang mereka nyatakan itu menjadi rancu, ya. Ya, mereka serba tidak bisa melakukan. Boleh dikatakan orang yang mengatakan demikian enggak akan bisa mengamalkan Islam lagi. Karena hadis-hadis tentang masalah akidah terbantai habis, Ya, bahkan kalau sampai kepada masalah syariat, mereka bisa enggak bisa melakukan banyak sekali ibadah. Karena dalam masalah ibadah ini amalia itu sedikit sekali hadis yang mutawatir. Paling hanya haji. Ya, salat, masalah saum, ya, itu semuanya hadis ahad, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya kufrul syak, kufur keraguan-raguan. Ya. Ragu terhadap keabsahan ajaran Islam atau salah satu di antara rukun iman dan lain sebagainya, ini juga bisa menyebabkan seorang itu kufur. Fa innahu la yajzimu bisidqihi wa la yukadzibuhu bal yashukku fi amri wa hadha la yastamiru shakku illa idza alzama nafsahu al-i'rad 'an an-nazar fi ayati sidqi Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlatan. Nah, orang yang memiliki keraguan, jadi sebenarnya keraguan-raguannya enggak bisa bertahan lama kalau dia mau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah maupun yang bersifat qauliyah, ayat Al-Qur'an atau ayat yang nyata, termasuk diantaranya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Kalau ini dipelajari nih saya, mereka tidak akan lama bertahan dalam keraguan-raguan. Tapi biasanya orang yang ragu-ragu tersebut akhirnya berhenti belajar sama sekali, ya, untuk tidak berubah, ya, keraguan-raguan itu menjadi menjadi satu keyakinan. Misalnya orang yang ragu terhadap keabsahan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara utuh, karena mereka menganggap bahwa hadis-hadis Nabi itu baru diselidiki setelah beberapa masa setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, setelah berlalunya masa kehidupan para sahabat itu Allah wali majelis. Ini jelas menunjukkan bahwa hadis-hadis itu sulit dipertahankan, ya. Soalnya, orang yang ragu-ragu demikian itu biasanya tidak akan mempelajari lagi ilmu mustalahat hadis. Kalau dia mempelajari ilmu mustalahat hadis, ilmu ahwal rijal hadis dan lain sebagainya, keraguan-raguan itu akan hilang kalau dia tahu konsep yang diterapkan ulama di dalam meneliti tentang kesahihan hadis, ya, kalau dia pelajari dengan seksama. Wallahu a'lam bishawab. Itu hal yang berkenaan dengan kufur, ya, terutama kufur besar. Insyaallah nanti akan kita teruskan kepada bentuk-bentuk lain daripada kekufuran. Di antaranya satu kekufuran yang bisa masuk kategori kufur pertama, kufur besar, bisa masuk kategori kufur kedua, itu kufur kecil.